batas waktu. Ku yang menunggu di sini dan terus menunggu. Jadi kekasihku, jadi pendampingku, lalu nikah bersamaku. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku sulit bernafas tanpa cintamu. Kau telah membuat diriku semakin mengerti bahwa takkan ada yang mampu mengganti kamu. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku sulit bernafas tanpa cintamu. Ku harapkan dirimu mulai saat ini lahir untuk jadi jodohku. Oh, oh, kasihku, tuk jadi pendampingku, lalu nikah bersamaku. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku sulit bernafas tanpa cintamu. Kau telah membuat diriku semakin mengerti bahwa takkan ada yang mampu mengganti kamu. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku sulit bernafas tanpa cintamu. Ku harapkan dirimu mulai saat ini lahir untuk jadi jodohku. Ku harapkan dirimu mulai saat ini lahir untuk jadi jodohku.